Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Wahid wa Isrun, bab yang ke-21, babun bita'awun al-birri wa taqwa, bab at-ta'awun, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa. At-ta'awun yani at-tasa'ud, saling membantu. Yu'inun nas ba'duhum ba'dan 'ala birri wa taqwa. Ketika digandengkan antara al-birr wa taqwa, maka al-birr maknanya adalah fi'lul khair, wa taqwa ini ittiqa asyar. Ya, kalimat al-birr wa taqwa itu sama dengan al-islam wal iman. Kalimatan yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqat ijtama'at. Dua kata yang kalau berpisah maknanya sama, tapi kalau bertemu, bergabung, maka saling memiliki makna masing-masing. Ketika digabungkan antara bir wa taqwa, al-bir yani fi'lul khair, wa taqwa yani itiqa asyar. Bagaimana ta'awun al-fi'lul khair? Terus Muhammad rahimahullah, kalau ta'awun dalam melakukan kebaikan yani antus sa'id ala hadal fi'l, kamu bantu dia dalam melakukannya. Wa tu yassir lahul amr, kamu permudah baginya urusannya. Ya, dia mau menikah, dibantu, dipermudah. Adapun kalau ta'awun al-itiqa syar, yani bian tahdhar minhu aw tuhadhir minhu, kamu peringatkan dia dari kejelekan yang mau dilakukannya. Wa tamna'a minhu mastata'at, kamu cegah dia untuk melakukannya semampu kamu. Ini bentuk ta'awun al-birri wa taqwa. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Perintah di sini sesuai dengan perbuatannya. Iya, kalau ta'awun ala amrin wajib, maka wajib. Kalau untuk sesuatu perkara mustahab, maka mustahab. Qala Muhammad rahimahullah, wal amru fi qawlihi wa ta'awanu amru ijabin fi ma yajib wa istihbab fi ma yustahab. Qala rahimahullah wa qala ta'ala wal asr, innal insana fi khusrin ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalaman ma'nah innan nas aw aktharuhum, manusia atau kebanyakan mereka, fi ghaflatin, dalam kelalaian, antadaburi hadis surah, dari mentadaburi surat ini. Adapun hadis, kita baca tiga hadis yang beliau bawakan rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama, kata beliau, an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahhaza ghazian, barang siapa yang mempersiapkan seorang yang mau berperang, berjihad, ya, memberinya kendaraan, mempersiapkan untuknya perbekalan, dan juga menyediakan senjata-persenjataan, maka faqad ghaza, dia pun masuk mendapatkan keutamaan berjihad. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Qala wa man khalafa ghaziyan fi ahli. Barang siapa yang mengurusi seorang yang sedang berjihad, iya, jadi mengurusi keluarga mujahidin yang sedang berjihad, dan dia mengurusinya, menjaganya, menjadi iya pengurus yang baik, mengurusi dengan kebaikan, faqad ghaza, maka dia telah mendapatkan pahala berjihad juga. Muttafaqun alaih. Qala kata rahimahullah wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lahyan min Khudail. Rasulullah mengutus pasukan menuju Bani Lahyan dari Bani Khudail. Faqala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyan ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma. Hendaknya setiap dua orang berangkat salah satunya. Wal ajru bainahuma, dan pahala untuk keduanya. Rahu Muslim. Khairullah rahimana rahimakumullah, disebutkan Ibnu Taimin rahimahullahu taala dari hadis ini. Yang pertama, dua hadis menunjukkan bahwasanya i'anat al-ghazi itu dengan satu di antara dua cara. I'anah at-ta'awun dengan yang sedang berjihad, imma dengan i'dad lahu, mempersiapkan untuknya, fi rahlihi wa mata'ihi wa silahi, menyediakan perbekalannya, ya kendaraan untuk berangkatnya dan juga senjatanya, wa imma tau dengan mengurusi amanah, ya mengurusi dengan baik, ya para mujahidin, yakni keluar-keluar yang ditinggal oleh mereka. Seperti yang telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengurusi keluarga beliau radhiyallahu anhu. Ketika muncul suara-suara sumbang dari sebagian munafikin, ya beliau pun ingin berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ama tarda, tidakkah engkau ridha wahai Ali, antakuna minni manzilati Harun bin Musa, engkau memiliki kedudukan seperti Harun di sisi Musa bersamaku. Illa annahu, hanya saja, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku." Asyahid, pernah Rasulullah SAW berangkat dan menunjuk ya Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengurus yang mengurusi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah dua hadis ini, kata Sayyidina rahimahullah wa yu'khad, ini mungkin yang penting kita baca dan untuk kita amalkan insyaallah. Kata beliau, wa yu'khad min hadza anna kullaman a'ana syakhsan fi ta'atillah falahu mithlu ajri. Diambil dari dua hadis ini satu faedah, semua yang membantu seseorang dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapat pahala yang semisalnya. Membantu berjihad, dapat pahala jihad. Ya. Kata beliau, faida anta taliba ilmin fi syara'il kutubi lahu aw ta'min sakan aw nafaqah aw ma syabah dalik. Kalau engkau membantu seorang talibul ilmi membelikan kitab untuknya, ya mempersiapkan, menyediakan, ya ikut membantu menyewakan tempat tinggal untuknya, atau memberikan nafkah iya harian untuknya, fa innal ka ajra, maka dia pun, kamu pun sebagai pembantunya mendapat pahala seperti dia yang sedang belajar. Wa hakadha demikian juga kata beliau rahimahullah, law anta musalliyan atasiri muhimmatihi, kalau engkau membantu seorang salat iya untuk mempermudah perkara-perkara yang dia pentingkan dalam salatnya, fi makani, tempat salatnya, wasiyabihi, pakaian yang untuk menutup auratnya, atau fi wudu, atau mempermudah untuk wudunya, iya fi ayyi syai'in, dalam amal apapun kebaikan kamu bantu seseorang, fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajrun. Qala Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau, fal qa'idatul 'amah. Ini kaidah yang umum, yang berlaku umum. Anna man a'ana syakhsan fi ta'ati min ta'atillah, barang siapa yang membantu seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan apapun, kana lahu mislu ajrih, maka dia ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan ketaatan tersebut, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Qala qadabda rahimahullahu ta'ala, hadis terakhir kita baca siang ini, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban bi Rawha, beliau berjumpa dengan satu kafilah di Rawha. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manil kaum, siapa ini, siapa orang-orang ini yang berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu, kata mereka, al muslimun, ini kami adalah kaum muslimin. Faqalu, mereka berkata, man ant, siapa engkau? Qala, kata beliau, Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Qala, farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan, maka ada ketika itu seorang wanita mengangkat seorang anak kecil. Faqalat, dia berkata, alihada hajjun, apakah orang ini, anak ini bisa berhaji? Iya, ternilai hajinya kalau dibawa haji. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, walaki ajrun, dan kamu pun yang membantunya membawakan dia haji dapat pahala. Rawahu Muslim. Subhanallahi rahimahullahu taala, terkait dengan hadis yang bahkan banyak faedah, saya bacakan sebagiannya. Yang pertama, dan ini syahid dari bab ini, anna man a'ana shakhsan 'ala ta'atin falahu ajrun. Ya, barang siapa yang membantu seseorang melakukan ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, ibu ini, si ibu ini menggendong anaknya atau membawa putranya, membantu putranya berangkat haji yang masih kecil, yang belum mumayyiz. Ya, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pun dapat pahalanya karena telah membantu dia untuk berhaji. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, annal insan yambaghi lahu an yas'ala amman yajhaluhu ila da'atil hajah ila dhalik. Seorang hendaknya bertanya tentang orang yang tidak dia kenal, iya, kalau dibutuhkan di satu tempat, kita tidak tahu di Ahlus Sunnah atau bukan, datang ke tempat kita, siapa ini, kita tidak kenal, tanya, iya, tentang siapa dia. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'alah, Rasul tidak tahu, bertanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manil kaum, siapa ini, iya, siapa kalian maksudnya? Yahsha an yakurmil adu, karena khawatir adalah musuh. Bertanya tentang seseorang yang tidak kita kenal, ya, terkhusus untuk keselamatan agama kita, untuk ya menjaga stabilitas keamanan tempat kita, itu adalah masyru. Qala, kata beliau rahimahullah, rasulullah min rahimahullahu ta'ala, dalam hadis hingga dalil, boleh seorang mensifati diri dengan sifat yang terpuji jika tidak diniatkan dengannya ya al-fakhr, nah, membanggakan dirinya. Ketika mereka bertanya, man anta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Ya, kedudukan yang tinggi, ya, untuk mengenalkan tentang keadaan beliau, siapa beliau, sehingga mereka mengenal Rasulullah SAW, dan kemudian mereka bertanya tentang masalah-masalah agama, masalah-masalah agama kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang terdapat hadis yang juga tabligh rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun aydan ala anna al-insan yambaghi lahu an yaktanima wujudal 'alim. Ya, seorang hendaknya memanfaatkan kesempatan keberadaan seorang 'alim. Lana halal kaum, karena mereka orang-orang ini yang datang, dalam akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dapat berita, diberitakan Rasulullah, diberitahu Rasulullah bahwa beliau adalah Rasulullah, ja'alu yas'alunah, mereka pun kemudian bertanya kepada Rasul, memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Rasulullah untuk bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, kemudian terkait dengan masalah fikih ada terkait dengan masalah sah atau tidaknya haji anak kecil, jelas di sini sah. Iya, walaupun dicatat sebagai haji yang nafilah, iya, ketika dia sudah baligh tetap masih ada kewajiban dia untuk hajatul Islam. Haji lagi, wallahu a'lam bissawab. Fadhlallahu 'alaikum.